Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh yang biarkan semua ini permainkanku berulang-ulang kali, mencoba bertahan sekuat hati. Layaknya karang yang dihempas ombak, jalani hidup dalam buai belaka. Serahkan cinta tulus di dalam takdir.